لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك. Muhammad, wahai para pejuang di jalan Allah, seandainya perjalananmu itu dekat dan hasilnya jelas, pasti banyak yang ikut sama kamu. Tapi karena perjalanan dakwah ini begitu jauh dan tidak terlihat akhirnya, maka kelihatan susah, maka sedikit yang mau mengikuti kamu. Jadi berdakwah ini kalau ukurannya ceramah, banyak orang tua, oke kamu jadi hafid Quran nak, kamu sekarang latihan pidato, dia pikir berdakwah itu jadi hafid Quran dan pinter pidato, dasmu. Lu pikir berdakwah kalau sudah copy paste ayat Quran, kemudian tampil, lalu ngomong Allahu Akbar, selesai kemudian orang bayar dapat duit. Wah, kita bakalan capek nih bersihin sampah orang kayak begini. Karena Islam bakal rusak sama orang seperti ini, kita yang bakal kena. Lu kira dakwah begitu? Banyak sekarang baru nempel sama ustadz, jalan bareng sama ustadz, bajunya udah sama kayak ustadz, bahkan baju dia lebih mahal, udah pakai peci, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, lalu dipanggil ustadz juga, pendidikan yang gak pernah di pesantren, baca Quran yang gak becus, baca hadis gak ngerti, langsung ceramah, pinter bikin orang ketawa, lalu dibayar, yang gini bakal bikin capek dakwah ini. Ini akan nyebarin sampah di tengah jalan, merusak umat ini.